السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Siratul Rasul للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Dan masih kita membacakan sedikit ringkasan kisah tentang Ibrahim alaihis salam, Khalilullah. Wa kana alaihis salam fi ardil Iraq. Beliau, yani Ibrahim alaihis salam, waktu itu di negeri Iraq. Wa ba'da ma jara alaihi min qawmih, dan setelah terjadi apa yang terjadi pada kaumnya, majara hajara ila Syam, maka beliau pun hijrah ke negeri Syam. Wastautanaha ila an mata fiha, dan beliau tinggal di Syam sampai wafat di Syam. Baik, sebelum wafatnya, apa yang kalian dapati pada pertemuan yang lalu? Apakah berhasil raja menyentuh Sarah? Tidak berhasil. Justru yang terjadi adalah malah dibeli hadiah. Apa hadiahnya? Seorang budak perempuan yang bernama Hajar. Apa kata Abu Hurairah tentang Hajar ini? Wa tilka ummukum, itulah ibu kalian, wahai orang-orang Arab. Karena nasab adalah dari laki-laki, maka tetap saja walaupun Hajar adalah dari budak, tapi beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dinikahi atau diberi oleh Allah kemuliaan, yaitu melahirkan anaknya Ibrahim alaihis salam. Qala, dikatakan di sini, lihat kitab kalian, a'tathu Sarah al-jariyah allati a'taha al-jabbar fawaqa'aha. Maka Sarah menghadiahkan budak perempuan tadi kepada Ibrahim alaihis salam. Dan Ibrahim fawaqa'aha, menikahinya atau mengawininya. Fawaladat lahu Ismail alaihi salam, maka lahirlah Ismail alaihi salam. Fagharat Sarah, maka Sarah cemburu sebagaimana fitrahnya perempuan. Sarah cemburu, dia belum punya anak, ternyata Hajar malah hamil duluan dan punya anak. Fa'amarahu Allahu bi'ib'adiha anha, maka Allah pun memerintahkan kepada Ibrahim alaihis salam untuk membawa Hajar dan dijauhkan di tempat yang sudah ditentukan. Semuanya dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya dengan syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan raja tadi memberikan hadiah, yaitu Hajar. Allah takdirkan Ibrahim menikahinya. Allah takdirkan pula terjadi kecemburuan. Dan Allah perintahkan secara syariat. Jadi ada takdir, ada syariat. Perintahkan secara syariat, hendaklah engkau bawa ke Bakkah. Dulu namanya Bakkah sebelum Mekah. Yaitu wadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Yaitu di lembah yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan. Di sisi rumah Allah yang disucikan. Masih ingat petanya kemarin? Di mana Syam kalau saya gambar laut tengah putih. Dan ini terusan Suez. Ini laut merah, Ahmar. Kemudian di sini Yaman. Di sini Teluk. Di sini Irak. Di mana Syam? Hah? Ini Syam. Dan di sini Baitul Maqdis. Kemudian Ibrahim tadinya di Irak, kemudian hijrah ke Syam, kemudian berjalan ke mana? Ke Mekah. Ini barakallahu fikum, tidak dekat. Jauh. Apalagi tidak ada kendaraan kecuali tunggangan-tunggangan saja. Akan berapa bulan berjalan dari sini ke sini. Sebagaimana dari Irak ke Syam. Tetapi karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Maka dibawalah Hajar dengan anak bayinya yang bernama Ismail. Ke wadin ghair di zar'in inda baitikal muharram. Ke lembah yang tandus, yang tidak ada pepohonan sama sekali, di sisi baitillahil haram. Itulah kenapa Allah syariatkan seperti itu. Karena Allah memiliki kehendak, Allah memiliki hikmah di balik itu semua. Yaitu adanya Ka'bah. Inda baitika al-muharram. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, inni askantu min durriyati biwadin ghairi zar'in inda baitika al-muharram. Rabbana liyuqimu salah. Wahai Rabb kami, agar mereka menegakkan salat. Sampai pada kalimat warzuq ahlahu minas samarati, dan berikanlah penduduknya buah-buahan. Tidak putus asa untuk berdoa minta buah-buahan padahal di padang pasir yang tandus. Tapi karena yakin Allah ala kulli syai'in qadir, maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikan pada mereka buah-buahan, rizki dan buah-buahan, dan jadikanlah negerinya baladan aminan. Jadikanlah negerinya negeri yang aman. Dan dengan doa Ibrahim alaihissalam, benar-benar negeri yang paling aman di dunia ini adalah Mekah. Iya kan? Dan buah-buahan apapun ada di sana. Yang Indonesia hijau, banyak buah-buahan kan? Tapi kaget-kaget di sana ada buah. Ini buah apa ya? Ya, kasihan. Padahal jamrut katulistiwa. Indonesia ini dijuluki apa? Jamrut katulistiwa. Khat al-istiwa itu garis tengahnya bumi. Ini bumi ada garis tengahnya. Khat bahasa Arab. Al-istiwa. Kalau keliling di garis ini, sampai ke sana, tidak ada yang paling hijau melainkan Indonesia. Itu makna jamrut katulistiwa. Karena jamrut itu permata hijau. Jadi di katulistiwa ada jamrutnya. Kayak cincin, ada batu permata hijaunya. Mana itu? Indonesia. tetapi buah-buahannya tidak selengkap yang ada di sana. Barokah dari doanya Ibrahim alaihissalam, aman dan buah-buahan. Masih lanjut doanya. Apa lanjutan doa Ibrahim alaihissalam? Wab'ats fihim rasulan minhum, dan utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan mereka sendiri. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ana doa Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku adalah doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembiranya Isa. Nabi Isa memberikan kabar gembira. Di dalam ayat, wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyina, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Isa alaihi salam, wahai bani Israel, aku ini Rasulullah diutus pada kalian, membenarkan apa yang ada di tanganku ini dari peninggalan Nabi sebelumnya, yaitu Taurat. Membenarkan Taurat. Membenarkan Nabi sebelumnya, yaitu dengan kitabnya Taurat. Wa mubashiran, dan memberitakan kabar gembira akan datangnya seorang Nabi yang bernama Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan, ana Ahmad, wa ana Muhammad, wa ana Mahi. Yamhu asyirik wal kufur. Barakallahu fiikum. Sehingga beliau menyatakan, aku adalah doanya Ibrahim alaihissalam dan kabar gembiranya Isa alaihissalam. Kembali ke dalam kitab. Fa'amarahu Allahu bi'ib'adiha anha. Allah perintahkan untuk dibawa jauh ke negeri Mekah. Fadhahaba biha wa bibniha. Maka dibawalah Hajar dengan anaknya Ismail. Fa'askanaha fi Mekkah, dan ditinggalkan, yakni disuruh untuk tinggal di Mekkah. Dan jangan dikira tidak didatangin, didatangin. Ditengok lagi oleh Ibrahim alaihissalam. Thumma ba'da dzalika wahaba Allahu lahu wa li Sarah Ishaq alaihi salam. Kemudian Allah berikan pula kepada Sarah anak, yaitu Ishaq. Kama dzakara Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bisyaratil malaikah lahu, tentang berita dari para malaikat bahwa engkau akan memiliki anak. Maka datanglah Ishaq. Wa min warai Ishaq Ya'qub. Dan di belakang Ishaq, maksudnya turunan Ishaq, Ya'qub. Dan terus turunannya para anbiya. Para anbiya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Di mana itu? Di Iraq. Hah? Bukan. Di mana? Di Syam. Di Syam, karena disebutkan sampai wafatnya Ibrahim di Syam. Maka kebanyakan nabi-nabi di Syam. Tentunya nabi-nabi Bani Israel. Atau nabi-nabi dari turunan Ya'qub. Karena nama lain Ya'qub adalah Israel. Barakallahu fikum. Sedangkan Nabiullah Ismail alaihi salam dari turunannya adalah orang-orang Arab. Dan nabinya satu terakhir, tetapi yang paling besarnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi sahih an Ibn Abbas. Diriwayatkan dalam kitab sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Lama kana baina Ibrahim wa baina ahlihi makan, ketika terjadi antara Ibrahim dan keluarganya. Apa yang terjadi? Itu asbab. asbab yang ditakdirkan oleh Allah, yaitu kecemburuan Sarah kepada Hajar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membawanya Ismail dan ibunya ke Mekah. Kharaja bi Ismail wa ummi Ismail. Maka keluarlah Ibrahim membawa Ismail dan ibunya Ismail, wa ma'ahu shannatan fiha ma, dengan membawa tempat air shannah, tempat air dari kulit yang disebut juga dengan ghirbah. Barakallahu fiikum. Bentuknya, perhatikan barakallahu fiikum, bentuknya seperti itu, tempat air. Mirip-mirip seperti itu. Mengapa? Karena dibikin dari kulit kambing yang kalian sembelih, dikuliti, setelah jadi lembaran dijahit kembali sehingga ada jahitannya. Ini bekas kakinya disimpul, bekas kakinya disimpul, bekas kakinya disimpul. Ketika Hajar minum dari air tersebut, teteknya mengeluarkan susu banyak buat Ismail. Ismail segar karena minum susu ibunya sepanjang perjalanan. Masih kisahnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faja'alat ummu Ismail tashrab minasyannah, maka ibunya Ismail minum dari syannah tadi, fayadirru labanaha ala sabiyyiha, maka mengalir deraslah susunya untuk anaknya. Hatta qadima Makkah, sampai datang ke Makkah. Fawada'aha tahta dawhatin fawqa zamzam, maka diletakkan di satu tempat di atas zamzam, fi a'lal masjid, di atas masjid. Masjidnya hanya kotak tadi, Baitillahil Haram. Walaysa bi Makkah yawma idin ahad, sedangkan di Mekah saat itu tidak ada seorang pun, kosong. Sudah ditinggal. Artinya dulu pernah ada, buktinya ada Ka'bah tadi, bangunan Ka'bah, tapi sudah ditinggal orang, sudah tidak ada orang di sana. Sengaja Allah takdirkan untuk menghidupkan kembali Baitullah tadi, masjid tadi, dihidupkan dan kemudian dijadikan tempat salat. Walaysa bihama, juga enggak ada air sama sekali. Wa wada'a indahuma jaban fihi tamr wa saqa'an fihi ma. Ibrahim sebelum meninggalkan istri dan anaknya, bukan ditinggalkan begitu saja. Dibawakan untuknya air yang banyak persediaan, dan juga diberikan kepadanya sekeranjang kurma. Sekeranjang kurma. Thumma qafa Ibrahim muntaliqa. Kemudian Ibrahim berpaling meninggalkannya. Kalimat qafa dari kata ini. Belakang leher kalian disebut qafa. Tengkuk. Membalikan tengkuknya. Sehingga Hajar melihat tengkuknya Ibrahim saja. Karena berpaling begitu. Fatabi'athu ummu Ismail. Maka Hajar, ibunya Ismail, mengejar Ibrahim. Dalam keadaan Ibrahim menghadap ke sana untuk berjalan pulang. Falamma balagha Kida. Ketika sampai di daerah namanya Kida, itu masih diikuti oleh Hajar. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam footnotenya, huwal mawdi' alladhi dakhala minhu Nabi SAW Makkah fi hajjatil wada. Itu adalah daerah di mana Nabi ketika haji terakhir, haji wada, beliau masuk ke Makkah lewat Kida, lewat daerah ini, lewat Kida ini. Tiba-tiba Hajar di daerah tersebut mulai berani berbicara. Tadinya mengikuti saja. ya terbayang. Alangkah sedihnya Hajar dengan anaknya akan ditinggal oleh suaminya. Diikuti sampai ke Kidah, tapi belum berani ngomong. Saya ditinggal begitu, di tempat seperti ini, sepi, tidak ada siapapun. Tetapi sampai di Kidah baru dia berani ngomong. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wahai Ibrahim, engkau mau pergi kemana? Wa tatrukana bihadzal wadi allati laysa bihi anis wala syai. Engkau meninggalkan kami di sini di tempat yang tandus. Laysa bihi anis. Tidak ada di sini orang lain yang bisa aku bicara dengannya. Wala syai, dan enggak ada apa-apa, tandus. Faqalat lahu dhalika miraran. Ucapan itu diulang oleh Hajar beberapa kali. Dan Ibrahim diam, tidak menjawab. Wa ja'ala la yaltafit ilaiha. Nengok pun tidak. Ibrahim tetap menghadap ke arah pulang, tapi diam. Tidak menjawab dan tidak menengok. Baru ketika Hajar menanyakan satu pertanyaan penting, dan itu yang menunjukkan kehebatan Hajar alaihissalam. Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk ini? Allah amaraka bihada? Baru Ibrahim menjawab, naam. Kalau hanya masalah tadi, keluh kesah, apakah engkau tinggalkan aku di tempat yang tandus seperti ini? Apakah engkau meninggalkan aku di tempat yang tidak ada orang sama sekali? Enggak ada ketenteraman di sini karena aku enggak bisa bertemu siapapun di sini dan seterusnya dan seterusnya. Nabi Ibrahim masih diam saja. Hanya diam dan tidak menengok, tidak berpaling. Sampai beliau bertanya, "Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini?" Qala na'am, kata Ibrahim, iya. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti syariat. Karena Allah menginginkan di Mekah hidup kembali, masjidnya, Ka'bahnya hidup kembali, dan akan menjadi tempat lahirnya seorang nabi terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk dakwahnya ke seluruh manusia. Itu hikmah yang sangat besar. Maka Ibrahim walaupun tentunya secara manusiawi mungkin gak tega meninggalkan istri dan anak-anaknya, bayinya di tempat seperti itu. Dan Hajar paham, gak mungkin suaminya akan kejam seperti itu kalau bukan karena perintah Allah. Pasti ini perintah Allah. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu? Qala na'am, dijawab iya. Qalat idan lan yudayyi'una. Inilah kehebatan Hajar alaihissalam. Kata Hajar, idan lan yudayyi'una. Kalau begitu, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan aku. Kalau ini perintah Allah, pasti enggak akan disia-siakan. Kalau ini perintah Allah, pasti Allah akan bantu. Jangan khawatir. Maka Hajar pun tenang. Allah katanya, lan yudayyi'una. Wa fil lafdin, dalam lafadznya ada lafadz lain, ila man takilna, kepada siapa engkau serahkan aku? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ilallah, aku serahkan engkau kepada Allah. Qalat raditu, kata Hajar, aku ridho. Kalau engkau serahkan aku kepada Allah, aku ridho. Thumma raja'at, baru kemudian Hajar kembali dari Kidah ke tempat anaknya dan ke tempat Ka'bah atau masjid yang ada di sana. Fantalaqa Ibrahim. Maka Ibrahim pun pergi. Hatta idha kana inda saniyah haitsula yarawnahu, hingga ketika di daerah saniyah yang dijuluki pula saniyatul wada', tanpa terlihat oleh Hajar, Ibrahim mengangkat kedua tangannya dan menghadap ke kiblat menghadap ke Ka'bah. Kemudian berdoa dengan doanya yang terkenal, yang dikekalkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya, menghadap ke Ka'bah. Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghaidi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim, warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku tinggalkan dari keturunanku di lembah yang tidak ada pepohonan di sana, di sisi rumahmu yang suci, wahai Rabb kami, agar mereka menegakkan salat. Jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka, dan berikan rizki kepada mereka dari buah-buahan, agar mereka bersyukur kepadamu. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama takliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, azakurka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.